sesuatu. Namun ku still menunggu demi kasihku padamu. Raihlah wangi dunia, tetap di sisiku selamanya. Jelang hari indah dan wujudkan salah yang terpendam. Tiada satu sayapku terbang bersamamu.